terkhusus untuk kaum wanita, kaum muslimah, merasa tersanjung ketika dirinya dihormati, dimuliakan, memiliki martabat yang tinggi, baik di tengah keluarganya atau familinya atau masyarakatnya secara luas. Bangga dia ketika dianggap sebagai pahlawan keluarga, dianggap sebagai orang yang hebat, yang mengurusi keluarganya, mengurusi familinya. Ini sekali lagi hal yang lumrah, yang manusiawi. Namun kalau kita melihat upaya-upaya dan usaha-usaha kebanyakan orang, terutama kaum muslimah dalam bab ini, kita melihat kebanyakannya orientasinya adalah kehebatan-kehebatan dunia, sanjungan-sanjungan manusia, seringkalinya dengan tanpa memandang sisi-sisi syar'inya. Pada umumnya semuanya berkaitan dengan perkara duniawi, berkaitan dengan perkara materi, berkaitan dengan perkara tahtawi, prestise, ketenaran, kemasyhuran, nama baik. Hal-hal yang sifatnya itu duniawi semata, materi semata. Ini pula yang kita perhatikan cara pandang kebanyakan orang, penilaian kebanyakan orang ketika menilai dan memandang sosok itu hebat, sosok itu bermartabat. Rata-rata berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau sifatnya materi. Sering dijumpai, barakallahu fikum, di luaran sana wanita dianggap hebat, dianggap wanita yang kuat, yang bermartabat ketika dia bisa mandiri terkait dengan urusan dunianya, ekonominya. Menjadi sosok wanita karir yang berjuang dengan keringatnya, berjuang dengan usahanya sendiri menghasilkan uang, mandiri, bahkan dia sebagai tulang punggung keluarga menghasilkan uang sendiri. Dengan bahasa sekarang menjadi wanita karir. Apalagi ketika dia sukses, memiliki kedudukan tertentu dalam perkara duniawiahnya, pekerjaannya. Sukses terkait dengan perkara dunianya. Dianggap hebat, bermartabat, terhormat. Tanpa peduli apakah usahanya itu, upayanya itu, pekerjaannya itu sesuai dengan bimbingan syariat atau tidak. Apakah pekerjaannya itu betul-betul masih menjaga kehormatannya atau dia harus menjual kehormatannya tanpa memandang sisi ini. Semata dia berhasil dunianya, ekonominya tinggi, wanita karir, menghidupi keluarganya, bapak ibunya, adik-adiknya, bahkan family yang lainnya, hebat. Tidak jarang pula di kalangan wanita secara umum yang bahkan menghalalkan segala cara untuk ini, membuktikan dia bisa, dia mampu, dia menghasilkan uang, membuktikan dirinya bisa hidup dengan layak, sandang pangan dan papan, menjual atau mengorbankan hal-hal yang sifatnya pelanggaran syariat, naudzubillah. Mengorbankan kehormatannya, mengorbankan harga dirinya, menjatuhkan dalam penistaan, dalam kerendahan, dalam kehinaannya, semata mendapatkan hal yang sifatnya duniawi dan dianggap sebagai orang hebat dikarenakan dia berjuang sekuat tenaga, mengorbankan semua yang dia miliki, yang dia punya sebagai tulang punggung keluarganya, dianggap hebat. Ini yang sering terjadi. Semuanya orientasinya dunia, semua orientasinya harta, semua orientasinya status, terkait dengan kehidupan sosialnya, semua terkait dengan ekonomi. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka sebagai seorang muslimah, wanita muslimah yang betul-betul menginginkan kebahagiaan dia sebagai seorang muslimah dunia akhirat, menambahkan keberhasilan dia, kesuksesan dia, kedamaian dia sebagai muslimah dunia akhirat, sebagai sosok muslimah yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang beriman dengan yaumul akhir, dia akan berjuang sekuat tenaga menggapai kemuliaannya, tentu dengan bimbingan-bimbingan syar'i, dengan pandangan-pandangan syar'i. Apa yang dipandang mulia dalam agama, itu dia kerjakan. Apa yang dipandang terhormat dalam pandangan agama, itu yang diupayakan. Hal-hal yang dalam pandangan syariat, pandangan agama, membawa kehormatan seorang wanita, kemuliaan seorang wanita, itulah yang dia upayakan, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia capai. Semua dengan pandangan syariat. Itu muslimah. Tolak ukurnya adalah bagaimana Allah Jalla wa'ala memandang, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memandang, bagaimana Islam bimbingan sunnah memandang, bagaimana syariat Islam ini memandang. Pandangannya pandangan syar'i, sehingga dia mendapatkan yang hakiki, bukan yang semu, bukan fata morgana. Wahai kaum muslimah, ketahuilah dalam pandangan Allah Jalla wa'ala, dalam pandangan Rasulnya SAW, dalam pandangan syariat, dalam pandangan sunnah, muslimah itu dinyatakan wanita yang hebat, wanita yang bermartabat, yang mulia, dan akan menggapai semuanya, kebahagiaannya, ketenangannya, ketenteramannya, kesuksesannya dunia akhirat, ketika wanita ini memiliki iman sebagai sosok mukminah yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman kepada agama Allah yang mulia ini, bimbingan Islam, bimbingan syariat, bimbingan sunnah. Iman, sosok mukminah, ini kunci pertama. Kunci yang pertama. Sebab ketika dia sebagai sosok yang ghairu muslimah, ghairu mukminah, bukan muslimah, bukan mukminah, sebagai sosok yang na'udzubillahi min dzalik kafiratun musyrikah, kafir kepada Allah Jalla wa Ala, menentang Allah Jalla wa Ala, menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kafiratun musyrikah, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Itu pandangan syariat. Mukminah. Yang kedua ialah betul-betul dia melaksanakan konsekuensi iman sebagai sosok mukminatun muslimah. Muqtadal iman ialah al-ilmu wal-amalu salih. Konsekuensi dia sebagai mukminah, orang yang beriman yang muslimah, ialah dia harus berilmu dan beramal, mengilmui bimbingan Islam, bimbingan sunnah, dan mengamalkan bimbingan Islam dan sunnah dalam kesehariannya. Disebut dengan iman wal amal saleh, dia beriman dan beramal saleh, berilmu dan beramal, berilmu dan bertakwa, beriman dan bertakwa sebagai sosok muslimatun mukminatun salihatun taqiyah. Sosok yang muslimah mukminah, bukan kafirah musyrikah. Dan sosok yang betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang salihah, yang betul-betul salihah. Inilah yang dipandang dalam Islam, yang dipandang oleh agama. Sosok yang dimuliakan dalam agama, disanjung dalam agama, dihormati pada agama, menggapai kebaikan dunia akhirat. Sosok laki-laki yang saleh, sosok wanita yang salihah. Terkait dengan urusan rumah tangga, pemilihan jodoh, Islam tidak memandang perempuan kaya, Islam tidak memandang perempuan dengan status sosial yang tinggi, Islam tidak memandang rupawannya, kecantikannya. Namun Islam memandang bagaimana agamanya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana kesolehannya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha, fadfar bi dhati dini taribat yadak. Wah, perempuan itu dinikahi karena empat alasan. Karena harta bendanya, karena hasabnya, statusnya, dikarenakan kecantikannya, dan dikarenakan agamanya. Rasul mengatakan fadfar bi dhati dini taribat yadak, maka berjuanglah, carilah, temukan hal yang istimewa namanya dhafar, yaitu zatul din, perempuan yang memiliki agama, yang taat beragama, salihah taqiyah. Cari itu, seleksi, cari yang semacam ini, menggunakan bahasa dhafar. Dhafar itu perjuangan mencari sesuatu yang berharga, yang bernilai untuk didapatkan. Wafar namanya. Dalam bab ini belum mengatakan zatuddin, wanita yang punya agama, yang muslimah, yang mukminah, wanita yang salihah, yang bertakwa. Belum mengatakan taribat yada, kalau tidak kau akan sengsara, akan binasa, akan merana. Pada hadis ini, wanita yang salihah, yang bertakwa, yang beriman, dimasukkan dalam kategori wafar, barang berharga, barang bernilai, barang bermartabat yang dicari, yang dikejar untuk diperoleh, untuk disimpan. Bahkan itu dijadikan sebagai sebab utama laki-laki menggapai kebahagiaannya, menggapai ketenangan, ketenteraman hidupnya. Tanpa ini, atau dia mencari yang lain, entah rupanya, atau hartanya, atau tahtanya, maka dikatakan taribat yadak, sengsara dia. Menggambarkan betapa mulia, betapa terhormat, betapa dihargai, dihormati, dimuliakan, betapa hebat sosok muslimatun dzatuddin. Muslimah yang mengerti agama, yang paham agama, yang punya agama. Muslimatun shalihah. Muslimatun shalihah. Sangat berharga, sangat bernilai, bermartabat dan hebat. Setiap insan diberi kecondongan oleh Allah Jalla wa'ala mencintai syahwat dunia, cinta dengan dunia, mencintai keindahan dunia, kenikmatan dunia, pernak-pernik indahnya dunia. Dunia ini dikejar oleh manusia, cari oleh manusia, dianggap hebat oleh manusia. Yang mendapatkannya, yang berhasil meraihnya, merasa terhormat, merasa hebat, merasa bermartabat, merasa mulia, bahkan realnya dimuliakan oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, dikarenakan dunia yang dia miliki, harta yang dia miliki. Dalam pandangan syariat, itu semuanya rendah. Dalam pandangan syariat, yang betul-betul bernilai, yang berharga, yang bermartabat, yang hebat hanya satu. Dari semua urusan dunia yang mereka kejar, yang mereka cari, yang mereka inginkan, dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat, hanya satu yang bermartabat, hanya satu yang hebat. Sosok al-mar'atu shalihah. Wanita muslimah yang shalihah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, maqala maridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Kesepakatan ad-dunya mata', yang namanya dunia itu mata'un. Mata' itu sesuatu yang sangat dicari, sangat diharapkan dari dunia ini, sebab dinilai perkara yang sangat berharga, sangat bernilai, sangat istimewa, untuk disimpan, dijadikan sebagai bekal. Mata itu hal yang dianggap istimewa untuk dinikmati, untuk dinikmati, dirasakan begitu lezat, begitu luar biasa. Itu namanya mata. Dibahasakan kesenangan dunia, perhiasan dunia. Sesuatu yang betul-betul memang dicari oleh ahlu dunia. Bernilai di mata ahlu dunia. Bermartabat di mata ahlu dunia. Sebagai hal yang sangat istimewa yang mereka cari. Begitu dapat mereka simpan. Kalaupun dikonsumsi, dinikmati. Sebagai hal yang memang dimakan, diminum. Hal yang mahal, hal yang begitu luar biasa kedudukannya. Mata, kata Rasulullah. Ad-dunia mata, dunia itu mata. Dalam pandangan orang-orang yang mencari dunia. Beliau mengatakan setelah itu, wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik mata'ud dunia, perempuan yang salihah. Hanya satu yang dipandang hebat, bermartabat, yang istimewa, yang luar biasa dari semua bab duniawiyah ini. Mar'atun salihah, wanita yang salihah itu lebih hebat dibandingkan dengan harta benda yang begitu mewah, yang begitu melimpah dari duniawiyah ini. Semua harta benda kalah. Lebih hebat, lebih bermartabat sosok muslimah yang salihah. Semua perhiasan-perhiasan dunia, emas, perak, mutiara, berlian, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam perhiasan dunia rendah, tidak bernilai dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, ketika dibandingkan dengan mar'atun salihah, perempuan yang salihah. Properti-properti yang begitu mewah, gedung yang menjulang tinggi, yang begitu tinggi, yang begitu mahal, yang begitu bernilai dalam pandangan orang-orangnya, rendah, enggak ada nilainya dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat dibandingkan dengan mar'atun salihah. Mobil-mobil yang begitu mewah, al-muhim semua yang namanya urusan dunia, hartanya, bendanya, propertinya, otomotifnya, semua yang terkait dengan dunia ini, semuanya rendah, tidak ada nilainya ketika dibandingkan dengan al-mar'atu salihah. Itu pandangan syariat. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Yang hebat, yang bermartabat, yang tinggi, yang dihormati, yang dimuliakan hanyalah al-mar'atu salihah. Bicara kebahagiaan, sa'adah, hal-hal yang membuat orang happy, senang, bahagia, tenang, tentram, itu banyak. Namun dalam pandangan Islam, dalam pandangan sunnah, dalam pandangan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, yang dikatakan sosok yang membahagiakan, yang membawa kebahagiaan, hanyalah al-mar'atu salihah dan yang lainnya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Asy-Syaikh Al-Albani dalam bukunya Silsilah Shahihah memuat hadis ini dalam bukunya Shahihah dari Sa'd bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara termasuk sa'adah, kebahagiaan, membuat orang bahagia, yang dikatakan sa'adah yang sesungguhnya. Yang pertama kali disebutkan ialah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Baru yang kedua, wal-maskanil wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, al-jaru salih, tetangga yang salih. Kemudian al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, bahagia. Kendaraan yang nyaman, bahagia. Semuanya membahagiakan. Tetapi yang paling membahagiakan, yang dikatakan nomor satunya adalah al-mar'atu salihah. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau membaca ayat, membaca hadis tentang sosok orang yang beriman dan beramal saleh, banyak sekali. Merekalah orang-orang yang mendapatkan semua keberhasilan dunia akhirat, semua kebaikan dunia akhirat, semua keutamaan-keutamaan dunia akhirat. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Allah Jalla wa'ala, dalam pandangan Nabi kita Muhammad SAW, ialah orang-orang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita. Terkait dengan kehidupan yang baik di dunia ini, Allah berikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita. Allah mengatakan dalam firman dan Nahl, wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita, dan dia orang yang mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, iman dan amal saleh. Sosok mukmin yang saleh, baik laki ataupun wanita, mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, yang tenteram, yang barokah, dan itu meliputi dunia akhirat. Kehidupan dunianya thayyibah, kehidupan akhiratnya sangat thayyibah. Itu pada iman dan amal saleh. Semuanya, semuanya berkaitan dengan al-imanu wal amal saleh. Sosok mukmin, mukminah, sosok saleh dan salihah. Semua keutamaan sekali lagi mereka raih. Semua fadilah mereka raih, semua kehebatan, kehormatan mereka raih dengan iman dan amal saleh dunia akhirat. Dan puncaknya nanti adalah meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Allah persiapkan hanya untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman. Hamba-hamba yang salihin. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, qala Allah ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, hadits qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan tuh hamba-hambaku yang saleh, yang saleh, apa-apa yang tidak dilihat oleh mata, yang belum didengar oleh telinga, dan yang belum terpetik di hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa di yaumul qiyamah nanti, di surga nanti. Penegasannya Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan tuh hamba-hambaku yang saleh. Sekali lagi, yang saleh. Tidak memandang cantik, tidak memandang harta, tidak memandang tahta, yang dipandang keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, saleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan hal-hal yang terhormat dunia akhirat kalau muslimah itu menggunakan cara-cara yang melanggar syariat, dengan cara-cara menghalalkan segala cara hanya semata-mata kemartabatan, kehormatan, hanya semata-mata dikatakan hebat. Jangan bermimpi. Justru dengan cara-cara yang tidak syar'i, menerjang keharaman agama, terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan, dosa besar, justru membawa dia ke jurang kenistaan, jurang kehinaan, jurang kerendahan, kembali di masa lalu, di masa jahiliyah, di mana wanita direndahkan, dilecehkan. Jangan pernah mau kembali ke masa lalu, wahai muslimah. Di masa jahiliyah dulu wanita direndahkan, dihinakan, tidak diinginkan kehidupannya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika punya anak bayi perempuan hanya dua. Yang kecil, yang paling kecil langsung dikubur hidup-hidup. Wa'dul banat. Merasa malu, merasa hina, merasa aib. Punya anak perempuan, menghilangkan rasa malunya, dikubur hidup-hidup, mati. Gak diinginkan kehidupannya, kehadirannya. Kejam. Sadari itu. Atau yang kedua, dibiarkan hidup namun dalam kerendahan dan kehinaan. Tidak diberi hak-haknya. Diperbudak. Direndahkan, dilecehkan, dihinakan. Diperlakukan tidak manusiawi. Itu zaman jahiliyah terdahulu. Jangan mau kembali pada era jahiliyah. Sekarang ini banyak lagi seruan-seruan jahiliyah yang berupaya mengeluarkan wanita, terutama yang muslimah, dari kehormatannya, dari kebahagiaannya, dari izzahnya, dikeluarkan menuju kehinaannya, menuju cara-cara jahiliyah, namun dengan slogan-slogan yang menipu, yang fatamorgana. Emansipasi wanita, kebebasan kaum wanita berekspresi. Jangan mengekang kaum perempuan. Diminta bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas berpakaian, bebas mengerjakan apapun. Dianggap dengan hal-hal yang begitu indah, wanita karir, wanita hebat, wanita ini dan segala macamnya. Dikeluarkan dari sarang kehormatannya. Hati-hati wahai muslimah. Serigala lapar di luar sana akan menerkam Anda. Dan itu yang terjadi. Naudzubillah, yang di luar sana mengorbankan kehormatan, mengorbankan semuanya. Jatuh dalam penistaan, dalam kerendahan, dalam kehinaan, direcehkan semuanya itu. Fata Morgana yang dia dapatkan seakan-akan hebat. Itu Fata Morgana. Dia rendah, dia hina, dia nista dalam pandangan agamanya. Hati-hati. Ingat baik-baik. Engkau dinyatakan sebagai wanita, apalagi muslimah yang hebat, dunia akhirat bermartabat, dunia akhirat mulia, dunia akhirat, dan betul-betul berbahagia dunia akhirat yang hakiki, yang sungguhnya, ketika Anda sebagai sosok muslimah mukminah, dan ketika Anda berjuang sebagai sosok yang salihah taqiyah, yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Semua kamu dapatkan. Dunia kamu dapatkan, diniyah kamu raih, ukhrawiyah fil jannah kamu dambakan, kamu dapatkan dengan sebenar-benar. Yang menjadi pembahasan terakhir sebelum ditutup adalah, kapan orang itu dikatakan soleh, kapan orang itu dikatakan solehah. Apa definisinya, apa ketentuan-ketentuannya. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab Masyariqul Anwar ketika menyebutkan ar-rajulu salih, laki-laki yang saleh, juga berlaku bagi perempuan yang salihah, menjelaskan ar-rajulu salih al-qayyimu bima yalzamuhu min huquqi rabbihi wa ibadatihi. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang betul-betul melaksanakan, menunaikan segala sesuatu yang lazim, yang harus dia tunaikan berupa hak-hak Rabbnya Jalla wa'ala dan ibadah kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Sosok laki-laki yang betul-betul punya komitmen, punya keseriusan, real dia melaksanakan kewajiban dia, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala, hak ibadah kepada Allah semata, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan itu dengan sebenar-benarnya, ibadah kepada Allah. Ibadah yang mana yang begitu luas. Sosok abid yang ahli ibadah, tapi yang bertakwa, saleh, orang yang saleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dalam kitab Tahrir Al-Fadhlu Tanbih, menukil dari Abu Ishaq Az-Zujaj, menjelaskan as-salih iyalah wal qa'imu bima alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Ini yang lebih luas, yang lebih mencakup, dan ini yang nampak. Seseorang yang melaksanakan tanggung jawab dia, melaksanakan tugas dia, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala dan hak-hak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dengan benar, tentunya dengan bimbingan syariat. Ini yang namanya saleh, juga salihah. Wanita yang salihah, wanita yang betul-betul menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, ibadah kepada Allah, beramal ibadah kepada Allah, beramal saleh lillahi ta'ala, sebagai sosok wanita yang abidah, ahli ibadah, ta'i'ah, yang taat kepada Allah, taqiyah, yang bertakwa kepadanya, salihah, yang salihah kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan ibadah. Perintah-perintah Allah dikerjakan, perintah Rasul dikerjakan, larangan ditinggalkan, larangan Rasul juga ditinggalkan, mengerjakan segenap makna ibadah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, apakah itu ucapan atau perbuatan, yang lahir atau yang batin, semua yang Allah ridhai, mengabdi kepada Allah, salihah. Dan yang kedua, yang betul-betul menunaikan hak-hak Bani Adam, hak-hak hamba Allah Jalla wa'ala, sosok wanita yang zatu khuluqin hasan, yang punya akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, muslimah yang beretika, yang mengerti tata krama, punya akhlak yang mulia dengan semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, tentu dengan bimbingan syariat. Sosok yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada bapaknya, kepada ibunya, dengan segala bakti yang diterangkan dalam syariat. Sosok muslimah yang betul-betul mentaati suaminya, berumah tangga dengan baik dengan suaminya, salihah kepada suaminya, berakhlak yang mulia dengan pasangan hidupnya, salihatul lizaujiha. Sosok betul-betul bertanggung jawab terkait dengan anak-anak, dengan putra-putrinya, mencintai anak-anaknya, mengurusi anak-anaknya, bertanggung jawab penuh terkait dengan anak-anaknya. Sosok yang betul-betul menyambung hubungan satu rahmi dengan kerabatnya, dengan famili-familinya. Sosok yang betul-betul baik dengan tetangganya, yang bagus dengan masyarakatnya, ukhuwah Islamiyah dengan muslimah-muslimah yang lain, akhlak yang mulia, baik, yang menghormati, memuliakan ulama'nya, mengikuti bimbingan-bimbingan ulama sunnah, yang taat, yang patuh kepada penguasanya yang muslim, dalam perkara yang ma'ruf, betul-betul zatu khuluqin hasan, memiliki akhlak yang begitu mulia, menunaikan hak-hak Bani Adam. Bagus habl minallahnya, bagus habl minannasnya. Zatu din, zatu khuluqin hasan. Disimpulkan salehah, yang betul-betul menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, hak Rasulnya Muhammad SAW, hakul ibadah, hakul mutaba'ah, dan zatu khuluqin hasan, menunaikan hak-hak Bani Adam sesuai dengan bimbingan syariat. Dan ini berlaku dalam semua aspek kehidupannya, dalam kesehariannya, duniawiyahnya, diniyahnya, ukhrawiyahnya, salehah. Inilah sosok yang hebat, bermartabat, yang menggapai kemuliaan, kebahagiaan, semua fadilah dunia akhirat. Thayyibah dalam kehidupan duniawiyahnya, bertakwa, salihah, terbimbing dalam agamanya, dan menggapai surga, menggapai surganya Allah Jalla wa'ala pada ukhrawiyahnya. Inilah yang hebat. Maka berjuanglah wahai muslimah, berjuanglah sekuat tenaga untuk menjadi sosok wanita yang salihah, salihah kepada Allah Jalla wa'ala, dengan tangan beribadah kepadanya ikhlas, salihah kepada Rasulnya Muhammad SAW, sosok yang di atas sunnah, sunniyah, salafiyah, beramal dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan sunnah. Salihatun lil ibad, kepada semua hamba Allah Jalla wa'ala, berakhlak yang mulia, beretika yang luhur. Ini semuanya dengan dasar ilmu syar'i, ilmu agama yang cukup. Kesolehannya, ketakwaannya, ibadahnya, akhlaknya dengan dasar ilmu syar'i. Sosok muslim yang semangat ngajinya, semangat ta'limnya, semangat belajarnya, talabul ilminya, lalu mengamalkan dalam kesehariannya, nampak kesolehan itu pada akidahnya, pada keimanannya, pada ibadahnya, pada tauhidnya. Nampak kesolehannya itu pada muamalah interaksinya, dalam akhlaknya, dalam adabnya. Nampak pada tutur katanya, ucapan-ucapannya, pada perilakunya, amalannya, tindak tanduknya, penyikapannya, semua kondisinya, lahir batinnya. Nampak kesolehan itu pada dia. Jangan menoleh kepada cibiran orang lain. Jangan noleh kepada cemoohan banyak orang di luar sana. Tabahlah, sabarlah, istiqomahlah di atas kesolehan ini. Anda yang dikatakan sebagai orang yang terbaik. Dikatakan sebagai khairu mata'i dunia. Dikatakan sebagai khairu nisa. Semuanya tertuju kepada Anda yang dikatakan mar'atun salihah. Sosok yang salihah. Yang penting Anda hebat, terpandang di pandangan Allah Jalla wa'ala, dalam pandangan syariat, dalam pandangan hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang salihah, yang salihin. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada semua, dan memberikan taufik kepada muslimah-muslimah yang ada, banatuna, putri-putri kita kaum muslimat, dan saudari kita akhwatina muslimat, ibu-ibu kita, para ummahat muslimat, diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan untuk menjadi hamba Allah yang salihah lillah tabaraka wa ta'ala, salihatun li'ibadillah, menjadi hamba yang kuat, hamba yang hebat, yang menggapai kebahagiaannya, menggapai fadil keutamaannya, dunia, agama, dan akhirat, janji dari Allah Jalla wa'ala, dan yang disampaikan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang disampaikan. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada? Ada. Insyaallah. Kalau ada yang tanyakan, nakafilahuna subhanaka wa bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.